Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini. Allah berikan kita kemudahan serta keluangan waktu untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmat-nikmat yang datang kepada kita bukan menjadi sebuah azab dan bencana. Yang ada adalah kita berharap pada Allah, semoga nikmat-nikmat ini menjadi amal-amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Muharram, pada waktu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yaumu asyura tasumuhu quraisy fil jahiliyah. Dahulu orang-orang Quraisy itu berpuasa di hari ini, di tanggal 10 Muharram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Beliau pun juga berpuasa di hari ini. Sehingga puasa di hari Asyura ini sudah dikenal di masa orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang kepada kita, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimal Madinah shomahu wa amara bi siyamihi. Kemudian setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, falamma fardha Ramadan, kemudian diwajibkanlah puasa itu menjadi puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, hukum berpuasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, puasa di hari Asyura itu wajib. Kemudian setelah turunnya bulan Ramadan menjadi sebuah kewajiban, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keluasan kepada para sahabat, taraka yaum Asyura faman syaa'a shomahu wa man syaa'a taraka. Maka kemudian ditinggalkanlah puasa wajib di bulan di tanggal 10 ini di Muharram. Kemudian Nabi memberikan keluasan kepada para sahabat, yang mau berpuasa monggo, yang tidak berpuasa monggo. Karena puasa ini puasa yang istimewa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa keutamaan puasa di bulan Muharram tanggal 10-nya ini?" Yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. dan dianjurkan di bulan Muharram ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa yang wajib Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Sehingga sangat dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa mutlak di bulan Muharram selain tanggal 10 Muharramnya. Boleh dengan puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau puasa Daud atau puasa yang lain di hari-hari sebagian besar dari bulan Muharram. Kemudian ketika beliau berpuasa di bulan itu, di tanggal 10 itu, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau perintahkan manusia untuk berpuasa pula, ya, jadi menganjurkan para sahabat untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan, diberitahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Hari ini ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mengagungkan hari ini. Mereka jadikan 10 Muharram ini sebagai hari raya bagi mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah sunnal yaumat tasir. Maka tahun depan kita insyaallah puasa di tanggal 9-nya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Muslim nomor 2666, qala falam yatil amul muqbilu hatta tuwafiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum sampai di bulan itu tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setu. Beliau wafat, sehingga beliau tidak berkesempatan berpuasa di tanggal Tasu'anya, tanggal 9 kemarin. Tetapi para ulama kemudian menganjurkan kita disunnahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan kita berpuasa satu hari sebelum puasa Asyura. Sehingga yang paling utama kata para ulama adalah berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, kemarin dan hari ini. Jadi boleh pula berpuasa di tanggal 10-nya saja, ini mboten napa-napa, tidak terlarang. Atau sebagian ulama menjadikan hari setelahnya itu juga tidak mengapa, yaitu 10 dan 11 esok hari. Sekalian diniati puasa Senin Kamis, ini monggo silahkan. Tetapi yang paling utama berdasarkan hadis di Sahih Muslim ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan kuat untuk berpuasa menyelisihi orang ahli kitab Yahudi dan Nasara dengan berpuasa tanggal 9-nya. Sehingga yang sunnah yang datang yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 9 dan 10 Muharram. Maka jika panjenengan telah berpuasa kemarin, alhamdulillah ta'ala, semoga Allah berikan balasan atas puasa kita. Dan yang berpuasa di hari ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab kita digugurkan dosa kita setahun yang lalu. Amin. Bapak ibu sekalian, rahimani warahmatullah, kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab pertemanan dan persaudaraan. Telah sampai pada kita tentang keutamaan yang ke pinten, yang mencakup keenam, ya. Keenam, yaitu teman yang saleh itu senantiasa memberikan nasihat jika temannya terjatuh pada kesalahan. Diambil dari faedah kisahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kita akan melanjutkan pada poin yang ketujuh. Di antara keutamaan berteman dan bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka poin yang ketujuh adalah seorang teman yang soleh dapat memberikan syafaat kepada temannya yang dicintainya. Jadi diantara syafaat nanti di Yaumul Qiyamah, selain syafaatul uzma, syafaat Nabi SAW adalah syafaat dari orang-orang soleh kepada teman-temannya. Nabi SAW bersabda di hadis yang panjang di Muslim nomor 183, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fawalladhi nafsi biyadihi. Setelah Nabi sebutkan beberapa hadis sebelum ini, kemudian beliau mengatakan, sehingga ketika orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, beliau bersumpah, ma minkum min ahadin bi asyadda munasadatal musadatalillahi fi isti'sa'il haqq minal mu'min Allahu yaumal qiyamati li ikhwanihim alladziina fillah. Tidaklah salah seorang dari kalian yang begitu sangat ingin bersikeras gigih minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut haknya di hari kiamat untuk saudara-saudaranya yang ada di dalam neraka. Jadi orang-orang mukmin itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, sangat gigih dalam meminta pada Allah agar teman-temannya yang di neraka itu dibebaskan. Kemudian yaquluna rabbana kamu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna. Ya Allah, ya Rabb kami, mereka dulu ketika di dunia berpuasa bersama kami, ketika mereka di dunia sholat bersama kami, ketika mereka di dunia berhaji bersama kami, ketika mereka di dunia taklim ngaji bersama kami, maka mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lahum akhriju man araftum. Kemudian dikatakan kepada orang-orang ini, orang-orang mukmin ini, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Masyaallah. Saya baca ini bulu kuduk saya berdiri. Demi Allah. Jadi orang-orang mukmin itu jemaah sekalian yang dibebaskan dari neraka itu minta sama Allah, teman-temannya yang dulu mengaji bareng, puasa bareng, terawih bareng, sholat bareng itu kok dilihat kok enggak ada di surga. Minta sama Allah, ya Allah keluarkan mereka ya Allah. Maka Allah kemudian berfirman, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Maka bentuk mereka itu hitam kelam karena terpanggang api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadat an-naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatai. Kemudian orang-orang tadi dikeluarkan banyak sekali jemaah sekalian. Dari yang dikenal-kenal tadi dikeluarkan. Sampai ada yang termakan di betisnya, ada yang termakan di neraka sampai lututnya. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata setelah mengeluarkan orang-orang yang dikenal, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Wahai Rabb kami, tidak tersisa seorang pun yang kami kenal yang kau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Jadi setelah dicari teman-temannya, habis semua dikeluarkan dari neraka, kemudian mereka berkata pada Allah, ya Rabb, ya Allah sudah tidak ada lagi ya Allah yang saya kenal untuk dikeluarkan. Fayaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya seberat biji dinar dari kebaikan, maka keluarkan mereka. Masyaallah jemaah. Allah dengan rahmatnya yang memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin untuk mengeluarkan orang-orang yang keimanan mereka hanya sebesar biji dinar, seberat dinar, kemudian dikeluarkan jemaah sekalian dengan syafaat dari teman-teman yang soleh. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak dari orang-orang mukmin yang di dalam neraka yang kebaikan mereka hanya seberat dinar. Fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian mereka berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, summa yaquluna rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana. Ya Rabb, sudah enggak ada lagi ya Allah. Di neraka sudah enggak ada orang yang kebaikannya sebesar dinar, enggak ada lagi ya Allah. Sudah kami keluarkan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, kembalilah kalian. Temukan barang siapa yang di hatinya masih ada seberat setengah dinar dari kebaikan, keluarkan mereka. Kemudian orang mukmin mengeluarkan kembali orang-orang dari neraka yang kebaikannya mereka sebesar setengahnya dinar. Kemudian berkata pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sudah enggak ada lagi ya Allah. Orang yang kebaikannya seberat setengah dinar sudah enggak ada lagi ya Allah. Sudah kami keluarkan semua. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kembalilah kalian ke neraka. Cari orang-orang mukmin yang kebaikannya seberat biji jagung. Yang masih ada keimanan tauhidnya sebesar biji jagung, keluarkan mereka. Kemudian mereka mengeluarkan banyak sekali dari orang-orang mukmin sampai tidak tersisa sedikit pun kebaikan pada diri orang-orang yang di neraka. Masya Allah, betapa syafaat yang sangat-sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala diberikan pada orang-orang mukmin yang saleh, yang mereka berteman di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk mengeluarkan teman-temannya. Bahkan orang yang tidak dikenal pun diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang dari neraka itu dengan syarat ada kebaikan, ketauhidan, walaupun hanya sebesar biji jagung. Allahu Akbar. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala dengan sekali. Maka Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman dekat kalian dari golongan orang-orang mukmin, karena mereka sesungguhnya memiliki syafa'at kelak di hari kiamat. Maka bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, carilah teman-teman yang saleh, teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, yang dengannya mungkin dengan sebab mereka lah kemudian Allah memberikan kita kemudahan untuk nanti di yaumul kiamah, entah kita yang memberi syafaat atau kita yang diberi syafaat pada teman-teman kita. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah, atziru minal asdiqakil mu'minin, carilah teman-teman yang soleh, perbanyak teman-teman yang soleh, jangan cari musuh, jangan cari lawan, carilah teman-teman yang soleh yang akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedelapan, di antara keutamaan teman-teman yang soleh adalah mereka senantiasa mendoakan kita dalam kebaikan-kebaikan. Teman yang soleh akan senantiasa memberikan kebaikan, doa-doa terbaik untuk kita. Kita ambil istinbat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan Abu Darda di Muslim nomor 2733. Di Muslim nomor 2733. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan, istrinya adalah Ad-Darda binti Abi Darda. Beliau berkata, aku tiba di negeri Syam. Kemudian saya bertemu dengan Abu Darda, ibu mertuanya Safwan, di rumah. Kemudian tidak bertemu dengan bapak mertuanya. Abu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini kepada menantunya? Maka Safwan menantunya, Abu Darda berkata, iya. Maka Abu Darda berkata, kalau begitu doakan kebaikan pada kami. Jadi boleh bapak ibu sekalian, kita minta didoakan kebaikan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, apalagi ketika mereka melakukan ibadah-ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah. Di antaranya adalah pergi haji, kan doanya mustajabah. Maka kita minta agar mereka mendoakan kita. Karena Nabi SAW bersabda, kata Ummu Darda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalu kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkilu bihi amin walaka bi misli. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak hadir di hadapannya, maka ada di sisinya malaikat yang senantiasa mengaminkan doa orang yang mendoakan saudaranya ini, dengan malaikat mengatakan amin untukmu juga kebaikan yang semisal dengan saudara. Maka diantara ciri khas orang-orang mukmin adalah dia senantiasa mendoakan saudaranya dengan kebaikan-kebaikan, mendoakan dengan hidayah, mendoakan dengan istiqomah terus. Itu ciri khasnya orang teman yang baik. Kalau dia tidak berjumpa dengan temannya, ditanya, kemana si fulan? Dia sakit, doakan. Ya, syafahullah, syafahullah, sesuai dengan tumir orang yang sedang sakit dari pihak ketiga. Doakan kebaikan-kebaikan dia sekali. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah pula pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan dari teman yang kita dapat, yang dia dapatkan, dia menjadikan kebahagiaan pula untuk teman-temannya. Bukan kemudian temannya itu iri, bukan temannya kemudian hasad, dengki, yang merasa kok dia diberi terus sementara dirinya tidak pernah mendapatkan kebaikan. Maka ini bukan teman yang baik. Maka kemudian ada macam-macam pertemanan yang disebutkan oleh para alim ulama. Yang pertama ada dua kelompok besar macam pertemanan, yaitu pertemanan yang dilandasi dengan tujuan dunia dan pertemanan yang dilandasi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan itu secara umum ada berteman karena urusan dunia, tujuannya semata-mata hanya dunia. Dan macam yang pertama ini secara tujuan terbagi pula menjadi beberapa golongan. Pertemanan karena tujuan dunia itu bermacam-macam, tujuannya macam-macam. Maka setiap kali para ulama mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan menyebutkan bahwa jika tujuannya bukan karena Allah, pasti banyak ragamnya. Seperti contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu butuh niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka dia diberi pahala ganjaran niatnya karena Allah dan hijrah pada Rasulullah SAW. Jadi jika niatnya karena Allah, maka diberi pahala kalimat itu hanya untuk Allah. Tetapi lihat kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yankiha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia kejar, atau wanita yang hendak dia nikahi. Ini menunjukkan tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah karena dunia, dia hijrah karena wanita yang ingin dinikahi ada di negeri seberang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan. Nabi tidak memerinci bahwasanya hijrah pada kalimat paragraf yang kedua itu kepada kalimat apa yang dituju sebagaimana di awal kalimat, yaitu karena dunia, karena wanita. Karena kata para ulama, niat bukan karena Allah itu banyak, bukan hanya dua tadi. Maka disebut hanya fahajaro ilai, hijrahnya kepadanya. Pada apa yang dia niatkan? Kalau mau diperinci terlalu banyak. Dan hikmahnya adalah ketika tidak diperinci terlalu banyak, karena niat bukan karena Allah, itu niat yang hina. Sehingga Nabi tidak memerinci kalimat itu terlalu panjang lebar. Maka langsung diputusi dengan fahajara ilaih. Maka hijrahnya karena kepada apa yang dia niatkan. Termasuk pula ketika kita berteman itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya semata dunia. Itu banyak ragamnya. Satu diantaranya adalah berteman itu karena ta'arufan. Karena kenal, nggak sengaja gitu ya, kenal mungkin gimana? Ya mungkin di tempat kajian barangkali salah satunya, mungkin pas kita lagi nunggu antrian, kenalan, tukar-tukaran nomor WA, kan sering gitu. Kenal yang kita nggak sengaja, bukan tujuannya kenal, tapi karena ada sebuah kesempatan bertemu, kemudian saling kenal, itu saja. Ketika kemarin saya ngurus perpanjangan STNK itu kenal banyak orang. Nunggu dari jam 7.15 sampai pulang jam 11.15. Ya lumayan 3 jam lebih. Itu kenal si A, si B. Pulang-pulang ya jabat tangan, ada yang cuma sekedar say hello gitu, ada yang assalamualaikum dan seterusnya. Kenal. Yaitu ta'arufan. Pertemanannya karena kenal, enggak sengaja. Bisa jadi kemudian berlanjut pada lebih intens lagi, lebih dekat lagi. Yang kedua, ada pertemanan di dunia tujuannya apa? Ta'arihan, yaitu karena faktor historis. Pertemanan mereka karena faktor historis. Apa? Teman sekampung dulu, saling merantau, ketemu. Karena historis teman sekampung, maka jadilah kemudian paguyuban mantan penduduk Taman Dika pada merantau ke Mekah misalnya, ketemu semua pas umroh di Mekah. Wah, kayak bikin paguyuban cabang Mekah, mana penduduk Taman Dika. Loh, boleh jadi karena faktor historis, mungkin dulu alumni PAUD yang sama, kemudian bikin paguyuban alumni PAUD apa. Historis, karena mungkin dulu sama-sama se-alma mater, maka kemudian ada himpunan mahasiswa apa gitu ya. Ya karena alma mater, karena historis, itu teman, jadi teman. Yang ketiga, ada pertemanan karena ahamiyatan, karena ada kepentingan, ada tujuan. Tujuannya apa? Mungkin politik, bentuk partai, Mungkin karena teman bisnis, sama-sama ada di bidang properti, kemudian kelompok jadi paguyuban apa properti, asosiasi properti. Teman-temannya punya tujuan yang sama. Atau PKL, PKS, pedagang kaki lima Sidoarjo. Nah, tujuannya sama, sama-sama pedagang, bikin paguyuban, ketemunya karena apa? Tujuannya sama. Atau yang keempat, farihan karena hobi, senang-senang ketemu karena sukacita. Kalau ketemu dengan teman-temannya, misalnya apa? Anak-anak motor, pada hobinya motoran, hobi, senang. Atau mungkin kelompok, kumpul-kumpul komunitas masak-masak, saling berbagi resep, ketemanan, pertemanan karena hobi. Ketemu di lapangan futsal, sama-sama senang futsal, teman. Ketemu di Kalanganyar karena hobinya apa? Mancing. Saya tadi pagi kesini ini dilewati sekitar 10 orang di belakangnya bawa kayak gini stick ini. Gue mancing boleh ini. Karena beloknya kesana tuh nanti. Karena ketemunya apa? Tujuannya sama, yaitu hobi. Atau yang kelima, amalan. Karena tujuannya berteman itu seprofesi. Guru ketemu guru, dokter ketemu dokter, pedagang ketemu pedagang, sama profesinya. Bukan karena tujuan yang penting tadi, bukan karena sebagai tujuan. Nah, yang keenam yaitu berteman aduan, teman tapi menyimpan dendam, iri dendi sama kita. Oh, ini bahaya ya. Kita ini teman tapi sering membokong dari belakang, menikung di tikungan, menggunting teman seperjalanan, ini bahasanya yang seperti ini. 1-6 pertemanan karena dunia ini tidak akan bisa langgeng nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan langgeng. Dan masing-masing kita barangkali dari 1-6 ini pasti ada di circle-nya ini. Circle kita 1-6 pasti ada. Entah kumpul karena hobi, entah kumpul mungkin karena sama alma maternya, entah kumpul karena sama-sama senang dengan suatu ini dan seterusnya. Pasti kita akan menjumpai 1 di antara 6 ini, kita terlibat di dalamnya. Tetapi yang paling langgeng adalah poin yang kedua, yaitu pertemanan yang dirajut karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hubban lil iman. Kecintaan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan langgeng. Ini akan abadi sampai terbawa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jika poin 1-6 dilandasi dengan hubban lil iman, maka insyaallah pun akan bertemu pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pedagang, sama-sama guru, sama-sama profesinya dokter, kemudian diikat dengan iman, maka insyaallah akan bertemu pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata hanya dunia tanpa hubban lil iman, enggak akan bertemu. Boleh jadi akan gontok-gontokan, nanti akan tengkar, saling menyalahkan, saling hujat sini dan seterusnya. Maka landasan poin yang kedua inilah yang menjadikan langgengnya sebuah pertemanan. Saya yakin panjenengan semua punya pertemanan, punya circle, punya lingkungan sendiri, punya habit, punya komunitas, saya yakin. Maka bijaklah dalam mencari circle pertemanan. Bijaklah dalam mencari siapa yang menjadi orang-orang dekat kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, rito tidak rito, kita pasti akan berteman dengan siapa saja. Karena kita hidup bukan di hutan, kita hidup di tengah masyarakat. Berbagai macam kepentingan ada di sekitar kita, dengan kepala yang heterogen, pasti akan kita jumpai berbagai macam persoalan. Maka bijaklah dalam mencari pertemanan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sebuah kisah tentang orang-orang Ansor yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Yang mereka membangun pertemanan itu di atas hubbal lil iman. Pertemanan mereka karena iman. Kita ambil dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik menceritakan tentang keadaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari, hadis nomor 3938 dengan beberapa redaksi, kemudian dikuatkan di Musnad Imam Ahmad, di Tirmizi dan Abu Dawud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya qadima Abdurrahman ibn Auf al-Madinah fa akha Fa'akhar Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Ketika Abdurrahman bin Auf, orang kaya pedagangnya Quraisy ya, di Mekah, kemudian tiba di kota Madinah tanpa membawa aset-aset perdagangannya, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kayanya Ansar, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Rabi' itu orang kayanya Ansar, orang kayanya Madinah. Fa'aradu alaihi ayyuna sifahu ahlahu wa malahu. Kemudian Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman bin Auf," di riwayat yang lain, "engkau tahu aku orang paling kaya di kota Madinah. Aku memiliki banyak harta. Aku memiliki dua istri. Maka aku akan membagi untukmu separuh hartaku, separuh propertiku, separuh asetku, dan engkau pilih siapa istriku yang paling kau suka. Aku ceraikan, masa idah habis, engkau nikah." Lihat ya, masing-masing Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' separuh aset harta dari orang kayanya Madinah. Faqala Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Maka dengan halus, dengan sopan, Abdurrahman menolak pemberian dari saudara yang dipersaudarakan Rasulullah ini. Ya, terima kasih wahai saudaraku, semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Masya Allah, terima kasih. Abdurrahman bin Auf ya, tidak menggunakan kesempatan ini untuk kemudian langsung ya, mengiyakan hal ini. Beliau memiliki harga diri, beliau memiliki muru'ah, beliau memiliki kehormatan untuk tidak kemudian menyusahkan saudaranya. Dullani ala suq, tunjukkan saja saya pasar mana. Jadi karena tipikalnya Abdurrahman bin Auf itu seorang pedagang, maka beliau effortnya itu pengennya itu ke pedagang, ke pasar. Ya. Kemudian berdaganglah Abdurrahman bin Auf ditunjukkan ke pasar Bani Qainuqa. Pasarnya orang-orang Yahudi. Farabiha sayhan syai'an min aqiti wasamnin. Kemudian Abdurrahman bin Auf berjualan di sana dan mendapatkan keuntungan berdagang berupa minyak samin dan keju. Masuk ke pasar yang dikuasai, dimonopoli oleh orang Yahudi. Ternyata Abdurrahman bin Auf dengan skill berdagangnya memperoleh keuntungan minyak samin dan keju. Bahkan dalam sebuah asar Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Andai ada sebuah batu aku angkat, pasti bawahnya ada emas." Untuk menunjukkan bagaimana apa yang ada di tangan Abdurrahman bin Auf pasti jadi uang, karena pintarnya berdagangnya Abdurrahman bin Auf. Faro'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyamin wa alaihi wa darrun min sufratin, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam ya Abdurrahman?" Selang beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengenakan baju dan ada wewangian berwarna merah atau kuning. Maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana keadaanmu ya Abdurrahman?" Karena Rasulullah tahu ketika Abdurrahman datang ke kota Madinah masih bujang, belum menikah. Ini ada warna parfum berwarna warna parfumnya wanita, pasti ada apa-apa, Rasulullah bilang. Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Qala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar." Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang gadis ansar. Selang beberapa hari kemudian, dalam riwayat yang lain beberapa bulan kemudian, Abdurrahman bin Auf dengan skillnya berdagang, membawa keju dan minyak samin, bisa menikahi seorang gadisnya Ansar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama sabta fiha?" Berapa jumlah mahar yang kau berikan? Insyaallah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wazna nawatin min zahabin." Perhiasan sebesar biji kurma emas. Dalam rentang beberapa waktu ternyata Abdurrahman bin Auf telah menghasilkan laba, kemudian menikahi seorang gadis Ansor, maharnya emas sebesar biji kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Aulim walau bisyatin, adakan walimah resepsi walaupun dengan hanya seekor kambing.'" Jadi sunnahnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sudah menikah itu walimahan, walimatul urus. Sebagai apa? Bentuk woro-woro, bentuk kegembiraan, sehingga kemudian tidak ada fitnah ketika melihat dua pasangan yang sebelumnya tidak pernah gonceng wanita, tahu-tahu gonceng wanita. Tonggolnya nanti mikir-mikir, ini apa yang digonceng? Kok sak omah? Loh, ternyata sudah menikah tapi enggak pernah woro-woro. Maka sunnahnya adalah walimatul urus itu ba'da dukhul. Walimatul urus itu setelah nikah, bukan sebelumnya. Walaupun cuma seekor kambing, Nabi perintahkan Abdurrahman bin Auf bikin walimahan, kasih woro-woro ke masyarakat, engkau telah menikah dengan seorang gadis ini, sehingga tidak muncul fitnah. Maka sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian, ya, walimatul urus itu sederhana, tidak usah berlebih-lebihan. Pikirkan kehidupan mereka, pasangan ini setelah menikah kelak. Mereka masih butuh banyak kebutuhan hidupnya. Lalu untuk apa kemudian mewah-mewah ketika akad nikah, atau bahkan ketika khidbah juga mewah pula, setelah kehidupannya berantakan. Utang sana, utang sini, apa? Nutupi acara akad nikah, nutupi acara sewa gedung. Lalu untuk apa? Hanya untuk apa? Jaga gengsi. Enggak. Rasulullah perintahkan hanya seekor kambing yang berman, waliman. Sangat sederhana loh Islam itu, jemaah sekalian. Bahkan sekarang itu di KUA itu ada tempat khusus dihias untuk foto-foto wedding kalau orang nikah. Jadi tidak kelihatan kalau dia menikah di KUA itu tidak kelihatan. Belakangnya backgroundnya itu sudah background dekoran, ya. Itu banyak beberapa tempat seperti itu. Dan enak itu, masya Allah, dengan memudahkan bagi pasangan yang mungkin ya tanda petik maaf cumpen dalam dana misalnya. Jadi memudahkan pemerintah itu sebenarnya. Cuma kitanya saja yang sering gengsi. Kitanya saja yang sering gengsi. Usahaan ini menikahnya gak uah, gak ada duit. Banyak nih gak ada duit. Untuk apa kita gengsi? Jangan sekali. Sementara kehidupan mereka, anak-anak kita, menantu kita atau siapapun itu menikah, setelah itu butuh banyak biaya. Butuh banyak biaya. Untuk apa kemudian hanya ngejar gengsi? Kemudian bangsanya apa kita? Ya, bangkrut setelahnya. Kemarin ada saudara itu akad nikah, bukan akad nikah, khitbah, lamaran. Saya diminta untuk jadi wakil dari keluarga pihak wanita. Dihias, dekor gini-gini. Saya bilang, gak nikah bisa nih, ta? Udah kurangnya kayak nikahan. Saya bilang, enggak mas, ini sumbangan dari vendornya. Ya sekarang aja nikah, saya bilang. Walaupun cuma mahar sekian, enggak masalah. Enggak, nanti pakai katanya pihak laki-laki pakai hitungan ini, waduh, mumpung kesempatan saya jadi pembicara, tak bahas soal tatoyur, tak sampai mewisan kan. Mumpung kapan mana kesempatan ceramah di hadapan orang kampung gitu ya, tak bahas soal weton, soal apa tembok sing ambruk gara-gara angin, itu banyak ya mas kira. Tato iur di kalangan masyarakat kita itu banyak. Itu hitungan yang apa katanya? Untuk waktu bareng-barengin bayi geblak ya. Saya bilang gitu, enggak ada. Semua Allah ciptakan hari itu baik. Saya bilang gitu. Kalaupun menyempatkan diri hari Ahad, hari Sabtu, ya mungkin pas luangnya liburnya hari itu, saya bilang gitu. Semua hari baik, jangan diniati. Kalau menikah itu niatnya baik, maka awali dengan kebaikan pula. Indah malah malu diniat, saya bilang gitu. Jadi sekalian, bubongnya mantap-mantap, enggak ngerti, enggak mengantuk, enggak ngerti saya. Oh, saya sampaikan kesempatan. Istri saya bilang di dalam, iya bobi, tak sampai nolabih, tak antek nolisan, saya bilang gitu. Kapan mana Pak, saya punya kesempatan ngomong di hadapan orang banyak yang saya enggak kenal gitu ya, yang notabene apa backgroundnya itu masih pakai main motong-motongan. Ya, kesempatan dakwah soal tatayur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya dengan seekor kambing. Bayangkan ya. Ya kita nikahan walimahan seekor kambing itu cukup dah. Tidak cukup untuk mengundang sana sini. Tapi ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan para sahabat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam beberapa kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memberikan keutamaan dengan memberikan mahar yang tidak sedikit kepada para istri. Tapi ini sebagai dasar bahwasanya para wanita itu yang paling baik adalah yang paling mudah maharnya, yang paling berkah wanita itu yang paling mudah maharnya. Mudah dalam artian apa? Yang mudah dicapai oleh laki-lakinya. Boleh jadi mahal tapi mudah bagi dia gitu. Asalkan gak datangkan gunung sama bulan gitu aja. Mudah insya Allah. Maka Kalau itu insya Allah ini kemudahan bagi calon wanita itu keberkahan. Kemudian di Mustad Imam Ahmad, Anas berkata, qala Anas, laqad ra'aituhu qasama likulli imratin min nisa'ihi ba'da mautihi mi'ata alfin dinarin. Perhatikan perkataan Anas ini. Saya melihat ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, maka setiap istrinya mendapat bagian waris 100.000 dinar. Dan di riwayat yang lain, Abdurrahman bin Auf itu istrinya 4. Ya. Istrinya Abdurrahman bin Auf itu 4. Masing-masing istri, kata Anas, mendapat waris 100.000 dinar. Berapa asetnya? Berapa hartanya? Karena masing-masing istri dapat 1/8. Maka ketika saya hitung tadi malam, saya sempat ngitung soalnya. 100 ribu dinar itu sama dengan 100 ribu kali 4,25 gram. 4,25 gram. Karena 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar di masa Nabi itu bisa kita belikan kambing di masa sekarang. Sama. Harganya standar. Dinar itu harganya standar. Kalau mengikuti dinar emas 24 karat. Emas murni 24 karat. Itu 1 dinar zaman Nabi bisa kita beli kambing hari ini. Dan sampai nanti pun juga bisa dipakai. Kalau dihitung 4,25, berarti yang didapatkan warisnya para istri Abdurrahman bin Auf itu 42.425 kg emas. Kalau dikurskan dengan harga emas 24 karat hari ini, kemarin saya browsing 1.900.000. Dikalikan 24 dikalikan 425 kilo itu jatuhnya 807,5 M. 807,5 miliar per istri. Masya Allah. Wah, berkah ya. Hanya cuma bilang dulu, dulu nih alasu, tunjukkan saya ke pasar. Hasilnya ngasih istri 800 miliar, Pak. Masyaallah. Apa enggak berkah ini Abdurrahman bin Auf? Dari ketidakmauan menerima pemberian separuh hartanya Sa'ad bin Rabi'. Kalau mungkin menerima pembagian tadi ya, yang diberi tadi, mungkin ceritanya akan jadi beda lain. Tapi karena skillnya Abdurrahman bin Auf memang dagang, maka jadilah kemudian apa yang dihasilkan Abdurrahman bin Auf itu berkah. Sehingga setiap tahun setelah Nabi wafat, para istri Nabi itu yang menghajikan itu Abdurrahman bin Auf. Dikafil semua perjalanannya istri-istri Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Dibayari. Tidak usah nunggu 30 tahun, Mbak. Tidak usah pakai furoda yang tidak keluar-keluar visanya itu. Tahun itu berangkat tahun itu Abdurrahman bin Auf sih bayari semua. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf luar biasa. Pernah menjual tanah 40 ribu dinar, habis dibagikan untuk orang-orang Medina yang fakir. Dan Abdurrahman bin Auf memang pinter dagang. Salah satunya adalah beliau itu tidak pernah ngutangin orang yang beli. Itu prinsip dagangnya Abdurrahman bin Auf. Ada barang, ada uang, ada barang, cash. Beliau tidak mau kas pun. Jadi kejembir Abdurrahman bin Auf. Tidak, justru dengan keuntungan dagang itu Abdurrahman bin Auf bisa menyantuni orang-orang fakirnya Medina, membantu para istri Nabi SAW. Ya. Karena kalau berdagang itu pakai diutangi, modalnya besar, bisa 2-3 kali lipat. Tapi kalau ada barang, ada uang, ada barang, uangnya muter terus. Abdurrahman bin Auf tidak pernah ngambil laba tinggi, tidak. Yang penting lumintu, kata orang Jawa, jalan terus. Itu prinsip dagangnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau menyewakan lapak-lapak untuk dipakai oleh kaum muslimin masuk ke pasarnya Bani Qainuqa. Hingga kemudian pasar-pasar itu kemudian dikuasai oleh orang muslim. Masya Allah. Beliau sebetulnya luar biasa. Nah, sifat ini salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Kita kembali kepada sifatnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Yang beliau itu ketika memberikan sesuatu kepada Abdurrahman bin Auf itu tidak pandang pikiran, saya rugi enggak ya? Enggak. Pikirannya apa? Karena pertemanan, karena Allah, karena Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan saya dengan Abdurrahman bin Auf, maka di awal-awal Islam itu orang Ansar itu kalau meninggal diwarisi hartanya oleh orang muhajirin. Jadi Abdurrahman bin Auf kalau Sa'ad bin Rabi' meninggal, itu hukum pertamanya Islam, itu hartanya Sa'ad bin Rabi' diwarisi oleh Abdurrahman bin Auf, diwaris. Sampai kemudian turun ayat tentang waris, baru kemudian itu dihapus. Ini untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Ansar itu sangat mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sanak, bukan kadang loh saudara. Enggak, bukan saudara mereka, walaupun ada saudara jauh gitu ya. Tapi sebagian besar mereka orang-orang yang lain. Sehingga kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasr ayat yang ke-9. Ayat itu turun dengan sebab sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki makanan. Ya, dijamu, kemudian faba'asa ila nisa'ihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para istri untuk bertanya apakah ada makanan malam ini untuk menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna ma ma'ana illa ma. Para istri mengatakan, Rasulullah, kami tidak punya apa-apa kecuali air malam ini. Jadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata jemaah sekalian tidak banyak stok makanan. Di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam air yang paling banyak. Sehingga Aisyah ibunda kita pernah berkata, kami tiga purnama tidak pernah makan enak kecuali makan air dan makan kurma. Minum air dan makan kurma. 3 bulan jemaah sekalian, rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumahnya presidennya itu hanya makan air, minum air sama makan kurma. Sesekali kalau ada tetangga Ansor yang nyembelih hewan hewan sembelihan baru Nabi dikasih. Kadang sesekali ngasih roti Nabi dikasih. Selebihnya beliau sehari-hari hanya makan kurma dan minum air. Maka ketika melihat hanya ada air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan kepada para sahabat yang hadir hari itu, man yadumu aw yudifu hada, siapa yang mau menjamu tamuku ini malam ini. Faqala rajulun minal ansar ana. Di riwayat yang lain, laki-laki ini namanya Abu Talha. Jadi Abu Talha menawarkan dirinya kepada Rasulullah, saya Rasulullah yang mau menjamu tamu panjenengan. Karena menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keutamaan. Maka kemudian pulanglah laki-laki ini berkata kepada istrinya, "Fan talaqa bihi ila imraati faqala akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, ayo kita muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya kaget jemaah sekalian. Enggak WA, enggak telepon, enggak SMS gitu ya. Faqalat ma indana ila qutu sibyani. Wahai suamiku, malam ini kita itu enggak punya makanan. Cuma ada makanan untuk anak kita. Lah kok panjenengan kok datangkan tamu itu piye? Mungkin kalau kita istri kita mungkin gitu ya. Sampai niki Mas gak ada nih. Wah, sudah panjang lebar. Suaminya mek ngomong, "Ayo jamunya kita jamu tamu kita." Istrinya ngomong lebih dari cuma, "Ayo kita jamu." Panjang lebar ceritanya sampai berdalil-dalil. Tapi istrinya Abu Talha ini cuma mengatakan, "Kita enggak punya makanan." Gimana ini? Faqala hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaka. Ayo kalau gitu kita subuhkan saja sama tamu kita. Nanti kita matikan lampu, kalau pas kita makan terus tidurkan anak-anak. Abu Talha menidurkan anak-anaknya. Istrinya kemudian pura-pura ya masang lampu, padani mana piye. Jadi pura-pura rusak gitu lah. Kemudian dihidangkanlah makanan yang cuma satu menu kepada tamunya tadi. Sambil mereka pura-pura mengunyah makanan di hadapan tamunya. Jadi seolah-olah ikut bareng makan. Tapi lampunya dimatikan. Karena kalau tamunya itu makan sementara lihat tuan rumahnya kok gak makan kan sungkan banget. Sungkan. Maka tuan rumah ini Abu Talha dan istrinya pura-pura makan mengatakan, "Ayo kita makan bareng." Sambil kecap-kecap atau piring roeng-roeng gitu. Masya Allah. Luar biasa mereka. Sampai kemudian mereka tidur dalam keadaan lapar malam itu. lapar. Bagaimana makanan cuma ada satu menu dikasihkan tamunya lagi. Anaknya tidur kelaparan, dia pun juga kelaparan sama istrinya. Maka kemudian di pagi hari, falamma asbaha ghadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahikallahu al-lailata au ajiba min fa'alikum. Kemudian Rasulullah berkata, malam itu Allah tertawa, bangga, takjub dengan perilaku kalian, para tamu kalian. Masya Allah. Jadi mereka itu orang-orang Ansor, Bapak Ibu sekalian, itu mencintai saudaranya melebihi kecintaan diri untuk dirinya sendiri. Dia butuh makanan, tapi sebagai bentuk kemuliaan pada orang lain, diberikanlah makanan itu pada orang lain. Kemudian turunlah ayat Al-Hasr, ayat yang ke-9. Allah berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka mencintai mereka orang-orang Muhajirin, ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Perhatikan sifat orang Ansar yang dipuji Allah di ayat ini. Orang-orang Ansar itu tidak iri dengki kepada orang Muhajirin. Tidak pernah iri. Jadi ketika mereka menampung saudara mereka di rumah-rumah mereka, sebagian di properti mereka, mereka tidak iri, tidak mangkel, tidak hasad pula, senang. Padahal diri mereka itu butuh dengan apa yang ada pada mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh, wa yusiruna, mereka berikan pada saudara-saudara mereka. Apa yang membuat orang-orang Ansar rela memberikan apa yang mereka butuhkan kepada orang-orang Muhajirin? Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemanan itu bukan bandil iman, dibangun bukan karena iman, orang enggak akan gitu. Pasti pikir-pikir. Pasti mikirnya untung rugi. Saya untung enggak ya ngasih dia? Nanti dia ngasih saya enggak ya? Kalau saya ngasih gini, oh biar dia ingat kalau dia punya anu nikmat biar ingat ke saya. Itu kan kita. Tapi orang Ansar tidak. Mereka enggak pernah berpikir nanti setelah itu apa. Mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin sebagai bentuk apa? Pemuliaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa ini. Kenapa? Karena mereka memberikan sesuatu yang itu mereka butuh. Izzat itu tingkat tertinggi dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, pertemanan karena Allah, karena agama. Yang paling tinggi puncak itu ihsan. Sebagaimana sifat orang Ansar di Al-Hasr ayat 9 ini. Al-ihsan maksudnya apa? Memberikan sesuatu, mementingkan orang lain sementara diri mereka butuh. Tapi untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kita lagi butuh minum, ada teman kita butuh minum, sudah sampean dulu yang minum. Walaupun kita haus, kita tahan. Itu namanya ihsan. Saya butuh ini, ternyata orang lain lebih butuh juga. Ya berikan lagi, tidak apa-apa. Itu ihsan dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa orang-orang Ansar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perilaku mereka, kedermawanan mereka yang luar biasa. Maka ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu sekalian, bertemanlah dengan orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan berteman dengan orang-orang yang akan saya sebutkan berikut ini. Jangan berteman dengan orang-orang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ibnu Malik rahimahullahu taala di kitab beliau Irsyadut Thalab, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Wa yahzaru kullal hazari min mukhalatatis sufaha. Hendaklah kalian waspada dan benar-benar waspada dari teman-teman para sufaha. Satu yang perlu dihindari. Siapa sufaha itu? Orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Hindari teman seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka selektiflah dalam mencari teman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hindari teman sufaha. Sifat satu yang harus dihindari, teman yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian sering berlaku maksiat, maka hindari teman seperti ini. Yang kedua, wa ahlil mujuni wal waqahah, orang-orang yang rusak, rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak akhlaknya, hindari. Nanti toksik dengan pertemanan seperti ini. Yang ketiga, wasayyi'is sum'ah, yaitu orang yang dikenal jelek tabiat dan perangainya di tengah masyarakat. Jangan berteman dengan orang yang tabiatnya, perangainya, akhlaknya di tengah masyarakat orang kenal, iku wong elek iki. Maka jangan teman sama dia. Yang bilang masyarakat, bukan kita. Maka jangan berteman dengan orang semacam ini. Yang ke berapa? Yang keempat, wal aghbiya. Aghbiya itu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu-waktunya. Orang yang sering nyia-nyiakan waktu. Ya habis untuk hal-hal yang enggak manfaat. Itu aghbiya namanya. Jangan berteman sama mereka. Yang kelima adalah wal bulada, itu sama dengan aghbiya, poin yang keempat, yaitu orang yang enggak manfaat lah. Sering ngomong yang kasar-kasar, sering ngomong yang fahsya gitu. Bahasa kita maupun ini. Sering mesu gitu. Sering berkata jorok, itu hindari teman-teman seperti namanya wal bulada. Itu sama dengan aghbiya. Kata Ibnu Malik rahimahullah, fa inna mukhalatatuhum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena kalau bergaul dengan mereka akan menjadi sebab engkau tertutup kebaikan dan engkau akan celaka. Berteman dengan lima macam orang tadi, engkau enggak akan mendapat kebaikan. Yang justru engkau akan celaka. Kalau engkau berteman dengan orang yang dikenal jelek perangainya oleh masyarakat, engkau akan dicap pulang, wah elek wisan hari ini, mengkonjolannya kayak gitu. Padahal kita mungkin tidak melakukan hal itu, tetapi konjolannya kayak gitu, circle-nya seperti itu, maka orang pun akan mengecap kita akan seperti itu. Dan tidak ada manfaatnya berteman dengan mereka. Makanya nasihat Bapak Ibu sekalian, kalau berteman, selektiflah dalam berteman. Bukan berarti kita enggak boleh berteman, enggak. Cuma kita harus pintar-pintar menjaga pertemanan kita, entah di dunia nyata atau di dunia media sosial. Di grup WhatsApp kita mungkin kita ada pertemanan ini, pertemanan itu. Kalau enggak manfaat, left saja, keluar saja. Enggak ada manfaatnya. Saya itu dimasukkan grup teman-teman sekolah dulu itu berkali-kali, dan saya keluar juga berkali-kali. Dimasukkan lagi, saya keluar lagi. Hanya mungkin capek mereka masukkan ke Korea, ya saya tidak direken terus. Karena sampai malam cerita tidak ada manfaatnya, unfaedah. Sampai pernah satu hari, dua hari tidak saya buka, itu ada sekitar 579 chat WA yang belum saya buka. Terakhir terlihat jam 02.30. Ya saya berbaik sangka, mungkin pas tahajud mungkin lagi WA. Kadang ngirim gambar emosi yang enggak layak dilihat untuk kita yang sudah berkeluarga. Itu enggak bagus. Maka ini tinggalkan saja, enggak ada manfaatnya. Enggak berfaedah. Carilah pertemanan yang faedah. Karena teman-teman seperti itu akan membawa panjenengan pada kebaikan-kebaikan. Dan di antara bentuk pertemanan itu, ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang Nabi perintahkan kita untuk menjaga mereka, memuliakan mereka. Kita tutup dengan sebuah faedah dari hadis Abu Dawud, di Sunan Abu Dawud, di hadis nomor 4843 dengan sanad hasan dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramatisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairul ghalifihi wal jafi anhu wa ikramatis sultanil muksita." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ikram min ijlalillah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk kita mengagungkan Allah adalah satu, kita ini memuliakan orang yang sudah sepuh, yang beruban, lagi muslim. Jadi kita ini diantara bentuk kita mengagungkan Allah, salah satunya dengan kita memuliakan teman-teman kita, ternyata dia lebih tua daripada kita. Cirinya apa? Nabi disebutkan di hadis ini beruban. Nah, berarti sudah sepuh. Maka dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang tua itu dari sisi usia secara umum itu dihormati, dimuliakan. Dan itu salah satu bentuk pengagungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini Nabi menyebutkan di antara bentuk mengagungkan Allah adalah engkau muliakan orang yang sudah tua di antara kalian. Orang tua di sini terlepas dari orang tua kita. Mungkin kita berteman kan mungkin tidak sebaya, ada mungkin lebih tua daripada kita kan. Bahkan seorang salaf dulu ketika melewati satu gang hanya cukup untuk satu orang, kemudian dia mendahului orang yang ada di depannya, kemudian dia berkata, ditanya, mengapa engkau mendahului saya? Orang ini mengatakan, andai engkau satu hari lebih tua dari saya, maka saya tidak akan mendahului kamu. Andai kamu yang tak dahului itu lebih tua dari saya satu hari, saya kan tidak akan mendahului kamu. Untuk menunjukkan apa? Menghormati orang yang tua walaupun cuma beda selisih satu hari lahirnya. Nah, maka kepada orang-orang yang sepuh kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati mereka. Yang kedua yaitu memuliakan ahli Al-Quran dengan tanpa berlebihan dan tanpa merendahkan mereka. Dan yang ketiga memuliakan pemimpin yang adil. Itu salah satu ciri ketika seorang muslim ya dalam pertemanannya, dalam majelisnya, kok dia itu menjumpai orang yang sepuh di tafsir, di syarahnya di Abu Dawud, di Alul Ma'qud dikatakan makna orang yang beruban di sini muslim adalah orang yang tua dari sisi usia kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tirmizi hadis nomor 1919 dan 1920 setelahnya beliau bersabda, laisa minna lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabir. Ketika ada seorang sepuh datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak kasih jalan, memperlambat datangnya orang sepuh ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Maka beliau mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang enggak sayang sama yang muda dan tidak hormat sama yang tua. Ketika disebut laisa minna, bukan golongan kami, berarti perbuatan ini bisa masuk pada al-kabair. Karena setiap indikasi ada hadis bukan bagian kami menafikan kesempurnaan umatnya Rasulullah, berarti itu perbuatan tidak baik. Tidak sayang sama yang muda, tidak hormat sama yang tua, itu bukan perkara yang baik dalam Islam. Maka kalau mungkin berteman kita itu di pertemanan kita, kita jumpai mereka lebih sepuh daripada kita, salah satu adabnya adalah jangan panggil dengan panggil sesama kita, panggil pak, panggil om, atau panggil paman, dan seterusnya. Itu bentuk adab kita. Ojo mentang-mentang pada bodoh ngaji ini dijeluk bro gitu ya, dipanggil namanya karena dulu teman kita main hacker. Jangan, panggil paman, panggil pak, mungkin pak, dalam sehari-hari mungkin panjenengan dan seterusnya, itu panggilan yang bagus. Jadi Islam sangat memperhatikan bagaimana usia itu ternyata berpengaruh kepada adab attitude seseorang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang yang tahu bagaimana menghormati orang yang sudah tua dalam pertemanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengisi hari-hari kita dengan adab-adab keseharian ini, sehingga kemudian ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan teman-teman di dunia kita, ya, semoga Allah pertemukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya enggak? Kalau mau silakan, saya kasih waktu. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Jarang lho saya ngasih kesempatan tanya. Nah, mungkin barangkali ada yang tanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, mengistiqomahkan kita untuk terus di atas agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan semoga Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa mengkaruniakan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa kita. dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah as-syafi angkat sakit kita, berikan kesembuhan, afiat fid dunia wal akhirah. Semoga Allah ar-razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang maha rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah. Kumpulkan semua keluarga kita dan teman-teman kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.